Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jema'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Sebelum kita lanjutkan membaca Bahjatu Qulubil Abrar, kita berharap kepada para asatidah dan ustazat, demikian juga pengurus, untuk bermusyawarah pada hari Rabu jam 10 insyaallah. Sekali lagi kita berharap kepada para asatidah dan ustazat, demikian juga pengurus, untuk bermusyawarah pada hari Rabu jam 10. Ada hal-hal yang harus kita bicarakan yang berkaitan dengan libur bulanan dan persiapan untuk daurah nasional, demikian juga daurah asatidah dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan KBM kita. Qala rahimahullah, al-hadith al-thamin wal-ishrun, hadith yang ke 28. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innad dina yusrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya agama ini adalah mudah. Dan mudahnya agama ini sudah dijelaskan oleh beliau rahimahullah al-alamah Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir al-Sya'di rahimahullah. Dan di antara perkara-perkara yang mudah di dalam agama ini adalah faraid, perkara-perkara yang diwajibkan di dalam agama ini adalah muyasyarun, musahhalun, mudah, gampang. Bahkan beliau mengatakan ashalu syai'in, sesuatu yang paling mudah. Beliau kemudian berikan contoh tentang sholat lima waktu. Kemudian yang kedua tentang apa? Zakat. Bahwa kewajiban melaksanakan sholat lima waktu itu adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan bagi kita. Dan termasuk perkara yang menjadikan sholat lima waktu itu mudah, gampang, yaitu dengan disyariatkannya sholat lima waktu dengan apa? Berjamaah. Di sisi lain, sholat ini akan menjadikan kebaikan dunia dan kebaikan agama, di samping pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Kemudian contoh kewajiban yang kedua adalah zakat. Bahwa zakat itu adalah wajib. Zakat adalah perkara yang wajib, tetapi zakat itu kewajiban yang sahlun, muyasarun, yang mudah. Kenapa? Karena zakat itu dikeluarkan hanya sedikit saja dari bagian harta yang Allah berikan kepadanya atau kepada kita. Itu pun berapa? Satu tahun sekali. Itu pun yang sudah senisop. Tidak semua harta dan tidak semua banyaknya harta. Ada ketentuan tertentu. yang diberikan adalah hanya sebagian kecil dari apa? Harta yang Allah berikan. Ini menunjukkan apa? Mudahnya kewajiban zakat. Qala rahimahullah, wa amma siyamu, adapun puasa, fa inal mafruḍa syahrun wahidun min 'amin kamilin, sesungguhnya yang diwajibkan untuk berpuasa adalah syahrun wahid, bulan yang satu, satu bulan saja, min 'amin kamil, dari satu tahun penuh. Yang satu tahun ada berapa bulan, Fadil? Satu tahun ada berapa bulan? Ada berapa, Mar? Satu tahun 12 bulan. Yang diwajibkan puasa berapa bulan, Daki? Satu bulan saja. Satu banding 12 ya. Seper 12-nya saja yang diwajibkan untuk apa? Puasa. Yajtami'u fihil muslimuna kulluhum, yang kaum muslimin berkumpul bersama-sama melaksanakan puasa satu bulan tersebut. Puasa dalam keadaan apa? Bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bukan satu orang, tapi apa? Seluruh kaum muslimin bareng melaksanakan ibadah puasa. Fayatrukuna fihi syahwatihim al-asliyah, mereka pada bulan tersebut, bulan Ramadan, meninggalkan syahwat mereka yang asli, yang pokok, yang mendasar. Apa itu? Min ta'amin wa syarabin wa nikahin. Kebutuhan yang pokok, syahwat yang pokok bagi manusia apa? Makan, minum, dan apa? Nikah, yaitu hubungan suami istri. Itu kebutuhan apa? Asliyah. Itu kebutuhan pokok. Kebutuhan apa? Pokok, makan dan minum. Finnahar, pada waktu siang, siang hari Ramadan, bukan siang malam, cuma siangnya saja. Wa yu'awwidhuhumullahu an dzalika min fadli wa ihsanihi tatmima dinihim wa imanihim. Setelah itu Allah mengganti untuk mereka dari amalan mereka tersebut dengan keutamaan dan kebaikan Allah. Tidak kemudian sia-sia puasa, meninggalkan makan dan minum di siang hari, tidak. Tapi Allah mengganti dengan ganti yang apa? Yang lebih baik. Yang itu merupakan keutamaan Allah dan kebaikan Allah. Gantinya apa? Tatmima dinihim, sempurnanya agama mereka. Wa imanihim, dan keimanan mereka. Iman mereka menjadi sempurna, agama mereka menjadi sempurna. Maka ayat akhir dari ayat perintah puasa apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan takwa agama seseorang menjadi sempurna. Dengan takwa iman seseorang menjadi sempurna. Sempurnanya agama, sempurnanya iman adalah dengan takwa. Dan itu bisa diraih, itu bisa dicapai, digapai dengan puasa. Maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tidak hanya itu, wa ziyadata kamalihim, dan Allah memberikan tambahan kesempurnaan mereka. Mereka menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berikan wa ajrahul azim wa birrahul amim, memberikan pahala yang besar. Pahala yang besar bagi siapa? Orang yang berpuasa, di antaranya apa? pahalanya yang besar disediakan bagi orang yang berpuasa apa? Babur Royan. Pintu apa? Royan. Babur Royan itu apa itu di Syam? Pintu surga. Untuk siapa? Untuk as-sha'imun, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Belum lagi balasan-balasan yang besar yang lain. Wa birrahul amim, dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala amim, yang mencakup seluruhnya, yang merata. Wa ghaira dhalika mimma rattabahu ala siyam minal khairil kathir, dan lain sebagainya dari apa-apa yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa dari kebaikan yang banyak. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Wa yakunu sababan li husuli taqwa allati tarji'u ila fi'lil khairati kulliha wa tarkil munkarat, dan puasa merupakan satu sebab, satu jalan untuk mendapatkan ketakwaan. Puasa merupakan satu sebab, satu tangga untuk meraih apa? Ketakwaan. Yang ketakwaan itu kembali kepada melaksanakan perintah, melaksanakan kebaikan-kebaikan seluruhnya dan meninggalkan perkara yang mungkar. Maka takwa adalah apa? Fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang diperintahkan adalah al-khairat, kebaikan-kebaikan. Yang dilarang adalah al-munkarat, kemungkaran-kemungkaran, kejelekan-kejelekan. Ini puasa. Yang puasa itu ashal, mudah. Kenapa? Satu tahun cuma satu bulan. Itu pun bukan siang malam, tapi hanya siangnya saja. Pelaksanaannya bukan sendirian, tapi bersama-sama seluruh kaum muslimin. Karena Allah mengatakan apa? As-saumu yauma tasumuna. Puasa itu pada hari kalian berpuasa. Berarti apa? Bersama-sama, berbarengan. Itu menunjukkan apa? Mudahnya perintah apa? Berpuasa. Qala wa ammal hajju, adapun haji. Fa inna Allah lam yufridhu illa 'alal mustati'. Adapun haji, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ibadah haji, yang ibadah haji merupakan rukun apa, Aska? Haji rukun apa? Rukun apa? Bil haji. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor satu. Nomor satu, sip. Nomor berapa? Haji rukun Islam nomor berapa, Fit? Nomor enam. Nomor berapa, Abdurrahman? Haji rukun Islam nomor berapa? Kamu namanya siapa, Abdurrahman? Oh, bukan. Nomor berapa, Dul? Nomor enam. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada banjir, jangan ikut banjir ya. Nomor berapa, Haidar? Haji rukun Islam nomor berapa? Kamu namanya Haidar? Huh? Yang ditanya, yang menjawab. Fadil, haji rukun Islam nomor berapa? Nomor 5. Ahsan, haji rukun Islam nomor berapa? Nomor 5 ya. Jangan lupa. Sudah belum? Sudah belajar belum? Sudah toh? Sudah lupa apa sudah belajar? Nah, sudah belajar dan sudah lupa itu ya. Haji tidaklah diwajibkan oleh Allah kecuali apa? Atas orang yang mampu, tidak semua orang. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ibadah haji wajib atas manusia, siapa? Kaum muslimin. Siapa? Yang mampu, yang memiliki kemampuan, baik kemampuan badan atau kemampuan harta. Tidak semua kaum muslimin, tidak semua orang, tapi yang wajib adalah yang mampu saja. Yang hartanya mampu, yang badannya mampu. Itu yang wajib. Fil umuri marratan wahidah. Perintahnya berapa? Sekali seumur hidup. Yang wajib cuma sekali. Menunjukkan apa? Mudahnya ibadah haji. Mudahnya dan ringannya ibadah haji. Yang wajib adalah yang mampu. Itu pun seumur hidup satu kali. Wa fi mana minal manafi'il katsirah ad-diniyah wad-dunyamiyah ma lam yumkin ta'daduh. Dan di dalam ibadah haji ini terdapat manfaat, faedah yang banyak, baik faedah keagamaan maupun faedah apa? Keduniaan. Faedah keagamaannya banyak, faedah keduniaannya juga banyak. Bahkan belum mengatakan apa? Malam yumkin, apa yang tidak mungkin tak jatuh untuk menghitungnya. Kenapa tidak mungkin menghitungnya? Karena manfaatnya sangat banyak. Sangat apa? Sangat banyak. Qala wa qad fassalna masalihal hajji wa manafi'ahu fi mahalin akhar. Dan sungguh kami telah merinci maslahat kebaikan-kebaikan ibadah haji dan manfaat-manfaat ibadah haji pada tempat yang lain. Di situ disebutkan apa? Yungdur. Maka tabahul mu'alif fi taisiril latif al-mannan. Beliau menulis kitab yaitu Taisirul Latif Al-Mannan. Di kitab tersebut beliau telah merinci, telah menyebutkan secara rinci kebaikan-kebaikan ibadah haji dan manfaat ibadah haji. Yang kebetulan kita tidak punya kitabnya. Ya, kebetulan kita tidak punya kitabnya sehingga kita belum sempat untuk melihatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, liyashhadu manafi'alahum. Kenapa mereka diperintahkan ibadah haji? Untuk pergi ke Baitullah Al-Haram, melaksanakan manasik-manasik haji, liyashhadu, agar mereka menyaksikan. Apa yang disaksikan? Manafi'alahum, manfaat-manfaat. Untuk siapa? Lahum, bagi mereka. Dalam apa? Ibadah haji. Manfaatnya sangat banyak. Diniyatan wa dunyawiyatan. Manfaat apa? Keagamaan dan manfaat keduniaan. Ketika ibadah di sana akan tahu, oh, manusia itu bermacam-macam jenisnya, kulitnya, bahasanya, perangainya, sifatnya bermacam-macam. Ada yang kulitnya hitam, legam. Ada yang kulitnya putih, bersih. Ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya merah. Ada yang bahasanya, ya, bahasa Jawa ada, bahasa Sunda ada, bahasa Urdu ada, dan lain sebagainya. Manfaat keagamaan, sehingga apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyaksikan manfaat-manfaat tersebut. Thumma ba'da dhalika baqiyatu syara'il Islam. Kemudian setelah itu apa? Syariat-syariat Islam yang lain. Selain apa? Salat, zakat, puasa dan haji. Di sana ada syariat jihad. Di sana ada syariat apa? Apalagi? Syariat apa lagi? Banyak yang Allah perintahkan. Allati hiya fi ghayatis suhul raji'ati li ada'i haqqillah wa haqqi ibadi. Yang syariat-syariat Islam tersebut pada puncak kemudahan, fi ghayatis suhulah. Puncak kemudahan, bukan sekedar mudah, tapi apa? Semudah-mudahnya perkara, perkara yang paling mudah, yang itu kembali kepada apa? Menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Seluruh syariat Islam itu kembalinya kepada menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba-hamba Allah. Semuanya kembali kepada dua perkara tersebut. Yang dikatakan apa? Hablum minallah wa hablun minannas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia, orang lain. Fahiya fi nafsiha muyassaratun. Maka syariat-syariat Islam itu pada zatnya muyassar, semuanya mudah. Maka syariat Allah, agama Allah itu mudah, bukan sulit, bukan sukar, bukan susah, bukan, tapi apa? Mudah, muyassar. Ad-din yusrun. Sehingga jangan ada istilah apa? Kok dengo-dengo ora oleh, angel men, kan itu ya. Jangan sampai ada istilah. Agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Sehingga syariat-syariat Islam juga mudah. Jangan sampai ada kalimat apa? Agomo kok angel men. Ya. Jangan sampai ada istilah seperti itu. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridukum wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan terhadap kalian yusra, kemudahan, dan tidak menginginkan terhadap kalian apa? Kesulitan. Allah menginginkan kemudahan pada hamba-hambanya. Maka sekali lagi, ad-din yusrun, dinul Islam yusrun, agama Islam itu mudah, gampang, bukan sulit dan bukan susah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan-kemudahan dari syariat Islam, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mati di atas Islam. Wallahu a'lam bisawab. Subhanak hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.